Mbak Lola, apa komentar Anda? Ya mungkin harusnya pemerintah dan orang-orang yang terkait di bidang pendidikan bisa berkaca ya. Satu, mereka sangat disiplin dengan mata pelajaran, concern gitu. Maksudnya nilai sekian, kalau nggak sekian nggak diterima. Majornya apa nih? Harus benar-benar ditekunin. Kalau memang kita mau ngambil kedokteran, nilai biologinya juga harus tinggi. Mau ngambil matematika, kalau matematikanya 6 nggak akan mungkin bisa. Kayaknya ujian saringan awal tuh emang yang ketat banget. Jadi uang tuh bukan masalah yang utama, justru skill kita, nilai kita harus yang jadi utama. Karena kalau misalnya kita pintar, dapat beasiswa kok. Dikatakan ada pungli dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu kan hal yang penting, dan itu juga dari orang tua, hanya dari sekolah. Dan kita dibiasakan itu harus belajar, nggak bisa instan, nggak bisa mengandalkan orang lain, atau menyuap, atau membayar, atau dengan cara apapun. Lagi-lagi masalahnya uang. Nah, tapi kan efeknya buruk kepada si siswanya. Lalu bagaimana dengan mutunya, Mbak? Kalau kita lihat ya di Bandung, ada selebaran iklan, terima mahasiswa baru kampus A, dekat ruang kos yang full AC, sebelahnya mall, nggak perlu ujian saringan masuk, dijamin lulus. Udah aneh-aneh kan iklannya? Kampus sebelah mall besar, nggak perlu saringan ujian masuk, jamin pasti lulus 3 tahun, gitu. Nggak harus masuk tiap hari, kan ada itu iklannya ada. Buat saya kan, ya ampun, ini fenomena apa lagi? Tanya sekarang itu, kalau kita mau masuk kerja, banyak perusahaan yang mungkin S1 atau D3 atau S2 itu hanya syarat formalitas. Padahal sebenarnya skill itu lebih membuat mereka punya pride, oh punya skill. Kalau ditunjang memang ijazah S1-nya benar, oke. Okay. Tapi kadang-kadang banyak juga kan S1, tapi kok cara berpikirnya kok nggak S1? Banyak juga yang kayak gitu. Itu lama-lama itu waktu akan membuktikan dia akan stay atau mental. Karena biasanya di kantor-kantor perusahaan, apalagi perusahaan asing, oh itu cepet kan. Kalau yang skill-nya bagus tuh mereka cepet. Kalau yang enggak pasti akan mental. Apakah hal itu juga yang Anda terapkan dalam usaha Anda, Mbak Lola? Iya, saya juga waktu itu pernah punya production house, dan kebanyakan teman-teman saya juga anak-anak magang, mereka juga masih kuliah atau udah lulus. Tapi buat saya S1 nggak menjadi penting, karena pernah pengalaman dia katanya S1 kuliah lulusan universitas ternama, tapi nggak bisa kerja, ngomong tuh nggak bisa, kerja nggak bisa. Jadi, aduh, males sih pakai yang kayak gini, mendingan cari yang nggak usah S1, tapi dia mau kerja, mau tahu, mau berjuang, dan dia bener, kalau salah ngaku salah, kalau nggak tahu dia nanya. Nah itu lebih banyak kepake di mana-mana. Baik Mbak Lola, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama sutradara film Lola Amaria. Saya Dewi Sintawati.